rakyat jroning Wardya Krupaka kakandha. Gejing Ari sajuga. Sri Nata sumewa lenggah dapar denta. Ing stinggil Dinatara. Ing ngadhep Punggawa Injaga Prakenya. Rungkep ing pasewakan tintring Kang Sumewa. Samya aningelingaken pangandikaning Nata. Nyapo? Hah? Arep nyapo? Hei! Arep nyapo, wey! Apa jogetan ini kena? Jogetan mau tukaran? Jogetan tukaran? Joget! Dan terus nyapo? Ojo tukaran! Mulai! Hei! Lungguh, undang iki larang, lungguh. Lungguh. Iki enek penyanyine kok arep tukaran di lumalah. Nyapo mbok gua iki nyapo? Nesu. Ayo nesu. Nesu. Lah, nesu. Terus. Iki gambu edan pisan iki gambu. Iki penyanyi iki dinikmati sik iki. Ya lungguh sing ngeteng. Sopo iki? Sopo? Iki Feni Mega jenenge. Ya ta? Engko takoni dhewe to, enek di bawah ya. Keterangannya ada di bawah. Oke, masuk, Dik. Lungguh. Kan iso kepilih kan? Ora iso wis lungguh. Iki jaranane goro-goro tapi ya ora oleh gawe goro-goro. Ya, dirungokne penyanyine. Eh nadane santi Pak Karis. Riko Feni Mega.